إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وسهرمتي، kita akan bahas sedikit tentang pentingnya kita untuk berjalan bersama para ulama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana wa ya'rif li'alimina. Demikian lafaz dalam musnad dan juga yang dikeluarkan oleh Imam Hakim rahimahullah. Bukan dari kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, dan tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengenali li'alimina, tidak mengenali ai haqqahu, haknya alim-alim kita, haknya para ulama. Qul na'udzubikumullah. Dengan ini tentunya sebagai ahlus sunnah yang berprinsip untuk berpegang dengan kitab was sunnah, dengan pemahaman para salaful ummah, tentunya enggak akan bisa mencapai kalam salaf kecuali melalui para ulama, kecuali melalui para imam-imam ahlul hadis, kecuali melalui mereka-mereka yang berilmu. Ikhwan fillah na'azakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan fasadun nas idza jaa al-'ilm min qibal as-saghir ista'sa 'alayhi al-kabir wa salahun nas idza jaa al-'ilm min qibal al-kabir tabi'ahu 'alayhi as-saghir. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, rusaknya manusia adalah ketika datangnya ilmu dari orang-orang kecil, saghir, sehingga orang-orang besarnya menentang. Dan salahun nas, dan baiknya manusia adalah ketika datang ilmu min qibalil kabir, dari orang-orang besarnya. Maka tabahu alaihi saghir, maka diikuti oleh orang-orang yang di bawahnya. Lebih jelas lagi ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika menyatakan la yazalun nas bi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim, manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu an akabirihim, selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya, wa an umanaihim, dan orang-orang yang amanahnya, wa ulamaihim, dan orang-orang yang berilmunya. Fadilillahazakumullah, disebutkan di sini tiga sifat orang yang semestinya kita mengambil ilmu dari mereka, yaitu akabirihim, wa umanaihim, wa ulamaihim, orang-orang besarnya, orang-orang yang amanah terpercaya, dan orang-orang yang berilmu, alim. Berarti apa makna kabir? Fadilillahazakumullah. Kalau disebutkan di sini sifat ketiganya adalah al-ilmu, berarti kabir artinya mereka-mereka yang sudah berumur di atas ilmu. Yang tashayyaba, yang memutih rambutnya, memutih jenggotnya di atas ilmu. Sehingga tidak hanya ilmu, tetapi juga pengalamannya. Tidak hanya ilmunya, tetapi juga mereka dalam keadaan sudah bergelut dalam dakwah sekian lama, sehingga mereka tahu betul penerapan-penerapan yang paling tepat, paling hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan mengambil ilmu dari yang sebaliknya. Kita lanjutkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala fa idza akhaduhu, kalau mereka mengambilnya an sigharihim wa shirarihim halaku. Kalau mereka mengambilnya dari orang-orang kecilnya, anak-anak kemarin yang masih baru-baru, washirarihim, apalagi orang-orang jeleknya yang tidak amanah, halaku, akan binasa, akan hancur dia. Kalau mengambil ilmu dari orang-orang kecil, kerdil, dangkal ilmunya, muda-muda umurnya. Alhamdulillah, khawarij yang na'udzubillah disifati oleh Rasulullah SAW dengan sifat-sifat yang jelek, dengan syirarul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk, atau diriwayatkan dengan syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit, atau dikatakan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Bagaimana keadaan mereka? Disebutkan dalam salah satu riwayatnya yang insyaallah besok akan kita bahas adalah hudatsaul asnam, sufahaul ahlam. Apa hudatsaul asnam? Muda-muda umurnya. Wasufahaul ahlam, dangkal ilmunya. Ilmunya pas-pasan, umurnya masih muda-muda. Ini diantara ciri-ciri mereka. Karena memang anak muda pengen cepat segala-galanya, memiliki sifat ajalah, keterburu-buruan, dan memiliki sifat sembrono, memiliki sifat-sifat kemudaan, yaitu main sikat-sikat, gak memikirkan apa akibatnya nanti, kurang hikmah. Tetapi mereka-mereka yang tashayyaba lihahum fil ilmi, mereka-mereka yang memutih jenggotnya di atas ilmu, lihat kaidnya, di atas ilmu. Orang-orang yang tua memutih jenggotnya, tapi kalau enggak di atas ilmu percuma. Bahkan tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, semakin rusak dia. Yang kita maksud bukan mereka, tetapi yang tashayyaba lihahum fil ilmi, memutih jenggot mereka di atas ilmu. Qanibina'azakumullah. Maka inilah mereka-mereka yang sudah betul-betul sepuh di atas ilmu. Adapun mereka-mereka yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang khawarij, sufaha al-ahlam, hudatha al-asnam, muda-mudanya, muda-muda umurnya. Qanibina'azakumullah. Allah puji mereka para ulama, Allah tinggikan kedudukannya, dan itu semua agar kita kaum muslimin mengenal hak-hak mereka dan mengetahui tentang kedudukan mereka, dan kita harus duduk bersimpu di hadapan mereka menimba ilmu dari mereka. Allah banggakan dengan kalimat qul hal yastawi alladziina ya'lamuun walladziina laa ya'lamuun. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya la yastawi. Tentunya tidak akan sama. Hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini barakallahu fiikum bukan membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan ini mengandung pernyataan. Mengandung pernyataan bahwa orang berilmu jelas berbeda, jelas di atas orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena mereka akan memiliki khasyah. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang memiliki khasyah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, dari hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu, enggak kenal Allah, enggak kenal sifat-sifatnya, enggak kenal nama-namanya, enggak kenal prinsip-prinsip yang diajarkan, enggak tahu tentang apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah, enggak pernah mengerti tentang ayat dan hadis yang memberitakan yaumul hisab, tentunya mereka enggak akan memiliki perasaan takut. Tentunya mereka hanya tenang-tenang saja, tidak mengerti, tidak yakin bahkan. Tetapi al-alim, orang yang berilmu, orang yang memiliki khasyah, mereka akan hati-hati dalam berbuat, mereka akan hati-hati dalam bersikap, mereka akan hati-hati dalam berfatwa, mereka akan hati-hati dalam mengeluarkan keputusan-keputusan, ucapan-ucapan atau jawaban-jawaban, karena mereka memiliki khasyah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengerti ilmu atau yang dangkal ilmunya, sembarangan, serampangan, dan terjadi berbagai macam kesesatan-kesesatan. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah perintahkan kita kaum muslimin untuk bertanya kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanyakanlah kepada ahli dzikr, ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian enggak mengerti. Ini perintah wajib untuk bertanya kepada ahlinya. Idza usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Kalau diserahkan perkara pada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Maka ahlinya dalam bidang ini, dalam bidang agama, mereka para ulama. Fas'alu ahli al-'ilm, fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada mereka ahli al-'ilm jika kalian tidak mengetahui. Dan kedudukan mereka sangat tingginya, Allah angkat mereka. Yarfa'illahu alladhina utul ilm, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian yang berilmu beberapa derajat. Maka mereka di atas kita, mereka di atas kita kemuliaannya, mereka di atas kita kedudukannya. Jangan kurang ajar pada para ulama. Jangan kita terbawa syubhat-syubhat batilah dari hizbiyyin, ahlul bid'ah, yang selalu meremehkan para ulama. Setiap disampaikan qala ulama, mereka akan menjawab, ulama itu kan enggak ngerti permasalahan kita. Mereka itu enggak tahu fiqhul waqi', enggak tahu situasi dan kondisi yang ada di sini. Kita ahlul Makkah adra. Memakai kata ahlul Makkah adra bi syu'abiha. Produk Makkah lebih tahu tentang gang-gangnya. Ini syubhat. Dikatakan syubhat karena memang dari satu sisi kayaknya benar. Orang setempat lebih ngerti. Tetapi dari sisi lain, na'udzubillah, menolak semua fatwa ulama. Setiap disampaikan jawabannya, ahlu Makkah adra bi syu'abiha. Kami penduduk setempat lebih tahu. Ulama kan di sana, enggak ngerti tentang apa yang terjadi di Manado, apa yang terjadi di tempat kita di sini, enggak tahu keadaan kita bagaimana. Percuma, maka fatwanya tidak sah. Astagfirullah. Ini yang pernah ditenarkan, diangkat subhat ini oleh sururi. Hampir buku-buku mereka hampir sama semuanya. Judulnya fiqhul waqi', fiqhul waqi', fiqhul waqi'. Pentingnya fiqhul waqi', pentingnya fiqhul waqi'. Seakan-akan fiqhul waqi' lebih tinggi daripada fiqhul tauhid, fiqhul sunnah. Seakan-akan lebih tinggi daripada pelajaran sunnah. Selalu berkeluar yang diangkat-angkat. Untuk apa kira-kira? Ini ikhwan ibn a'azab, makar. Yang mereka makarubeh, yang mereka memiliki makar rencana jahat dengan itu. Menjatuhkan para ulama dan mengangkat tokoh-tokoh mereka. Para ulama dijatuhkan. Mereka enggak ngerti fikih luwakah. Mereka enggak ngerti thaqafah Islamiyah, wawasan, enggak ngerti. Mereka hanya tahu kitab-kitab. Adapun tokoh kita, mulai disebutkan, Mubtadi' Dhal yang betul-betul siasi, khabith, politikus yang jelek, ahlu dunia dipuji-puji. Kenapa? Dia tahu situasi dan kondisi semuanya. Ya, pantas memang ahli TV wal jamaah. Senangnya tiap hari berita. Tahu. Itu pun ikhwan fillah na'azakumullah katanya. Karena riwayat-riwayatnya dhaif. Iya kan? Berita-berita tersebut riwayatnya majhul. Paling sedikit itu majhul. Bisa lebih parah lagi kadzab. Majhul siapa yang ngasih berita? Ya wartawan. Wartawannya dari siapa? Enggak tahu. Kunibdina'azakumullah. Yang demikian dibanggakan oleh mereka. Tokoh kita ini alim. Alim di bidang apa? Tafsir? Hadis? Alim di bidang apa? Apa dia faqih masya Allah? Oh bukan. Maksud saya dia alim fiqhul waqih. Yang paling alim fiqhul waqih ya wartawan. Bukan tokohmu. Ngaji sama wartawan sekalian. Ini makar mereka ingin mengangkat tokoh-tokoh mereka dan menjatuhkan para ulama. Maka ingatlah apa yang dikatakan oleh Allah tadi, bahwa para ulama itu di atas kita keutamaannya, di atas kita ilmunya, dan mereka memiliki khasyah, memiliki kehati-hatian, ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah biidznillah kalau kita mengambil bimbingan mereka selamat. Selamat. Oleh karena itu Allah iringkan persaksian mereka dengan persaksian Allah sendiri dan persaksian para malaikat. Yaitu pada ayat syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Wal malaikat dan juga para malaikat. Wa ulul ilm dan para ulama, ulul ilmi qa'iman bil qist, mereka tegak menegakkan persaksian dengan adil. Subhanallah. Diiringkan persaksian Allah, kemudian di bawahnya persaksian malaikat, kemudian di bawahnya persaksian para anbiya dan para salihin, para ulama. Qul inna a'udzubikumullah fanzur hafizakallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para ulama? Di mana Allah Subhanahu wa taala mengiringkan persaksian para ulama setelah persaksian para malaikat. Hadza yadullu ala 'idhami fadlil ulama. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan para ulama. Dan juga lihat ayat yang tadi, Allah khususkan khasyah pada mereka. Dari mana dikatakan dikhususkan? Pada kalimat innama yang dijuluki oleh para ahli nahu, ahli bahasa, bahwa itu adalah harfu hasrin, huruf yang mengurung, hanya ini. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang akan punya khasyah, yang akan takut hanya para ulama. Yang lain enggak? Nah. Sesuai dengan keilmuannya sekian memiliki rasa takutnya. Kurang alim, kurang khasyah. Maka ini keistimewaan para ulama yang berikutnya. Wadzalika li'annahum bi'ilmihim, yang demikian karena mereka para ulama dengan ilmunya, kata Syekh Salfit hafizahullah, dengan ilmunya arafu rabbahum, mereka kenal Rabb mereka, mereka kenal Rabb mereka dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan fi'il-fi'ilnya, dengan perbuatan-perbuatannya. Mimma adda bihim ilal khasyah, yang itu semua akan membawa mereka kepada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wanzur, dan lihat juga bagaimana para ulama Allah sebutkan dengan kemuliaan-kemuliaan, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam salah satu ayat yang lain yang lebih mengarah pada apa yang sedang kita bahas. Qala ta'ala wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih, kalau datang kepada mereka satu kejadian, satu berita, apakah berita tentang keamanan atau ketakutan, ada'u bih, mereka langsung menyebarkannya. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambutunahu minhum. Kalau saja mereka mau mengembalikannya kepada rasul atau kepada para ulama, fanabidina azakumullah, kepada rasul dan kepada para ulama, karena kepada rasul setelah rasulullah wafat tidak bisa kecuali melalui para ulama, karena mereka yang membawa ilmu, membawa hadis, membawa riwayat, membawa sanad, itu mereka para ulama. Maka kita menyatakan kita berpegang dengan rasul, kita berpegang dengan ucapan rasul. Naam, melalui siapa? Melalui para sahabat, pada tabi'in, pada tabi'in tabi'in, yang mereka membawakan kepada kita ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, yang memegang urusan dari mereka. Siapa yang memegang urusan? Ada dua golongan. Yang memegang urusan dunia kalian adalah para penguasa, itu ulil amr. Demikian pula golongan kedua, yang memegang urusan agama kalian adalah para ulama. Sehingga kalau urusannya ini katanya begini, katanya ada isu akan terjadi begini, akan terjadi begitu, ini katanya begini, sebentar, kita punya penguasa, ada pemerintah, ada yang atur, tanya. Tanya pak polisi, tanya siapa pimpinan kampungnya atau pimpinan kotanya atau gubernur, sebagainya, tanyakan. Oh, tidak ada apa-apa, selesai. Jangan sampai kalian sudah na'udzubillah terjerumus dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan yang salah, apalagi sampai berkaitan dengan darah. Ternyata karena isu-isu dusta yang disebarkan oleh para provokator, ini bahaya. Maka apakah berita aman atau berita khauf, jangan langsung disebarkan. Kembalikan kepada ulil amr. Rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amr, yang memegang urusan, para penguasa atau para ulama, tergantung masalahnya. Kalau masalahnya berkaitan dengan ilm, dengan din, dengan hukum, tanyakan pada para ulama, apa dalil-dalilnya, apa hukumnya, bagaimana bimbingan mereka. La'alimahu alladhina yastambituna minhum, maka niscaya akan ada dari mereka yang bisa istimbat, menyimpulkan hukumnya dari mereka. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitan illa qalila. Kalau saja bukan karena fadilah dari Allah atas kalian, niscaya kalian akan mengikuti syaitan illa qalilan, kecuali sedikit. Panabidina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kalau bukan karena fadilah dari Allah, mungkin kita semua sudah binasa. Kenapa? Sembarangan. Ada berita begini, langsung sampaikan, geger, rame, terjadilah pertumpahan darah. Padahal beritanya dusta. Atau ada ucapan seperti ini, disebarkan, ternyata beritanya salah, bahkan hukumnya salah, bahkan itu adalah perkara yang menentang Quran dan Sunnah, kita gak tahu. Tetapi dengan rahmat Allah, Allah ajarkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum wa ila ulil amr, dan kalau dikembalikan pada ulul amr, pemegang urusan dari para penguasa atau para ulama, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, niscaya akan tahu bagaimana menyimpulkan perkara tadi. Kata para ulama, hendaklah kalian tenang, jangan ikut-ikutan. Kana bin na'azakumullah, selamat kita. Jangan terbawa, itu hanya isu. Jangan terbawa mereka, mereka ternyata bukan ahli sunnah. Mereka adalah khawarij, para pemberontak, para pengacau. Selamat. Tapi kalau ada suara yang keras, kami akan berjihad, ikut semua. Ternyata mereka sesat, dan apa yang dilakukannya salah. kita akan terbawa salah dan kita akan binasa. Kaum muslimin yang saya hormati, Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya bab fadlul ilmi wa qawlullahi ta'ala, bab keutamaan ilmu dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir wa qawluhu 'azza wa jal rabbi zidni 'ilma. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan judul babnya bab keutamaan ilmu. Otomatis kalau ilmu memiliki keutamaan yang sangat tinggi, berarti pembawa-pembawa ilmu juga memiliki keutamaan yang tinggi. Karena apa yang mereka bawa adalah perkara yang mulia. Di antaranya kata beliau, dan juga bab tentang ayat Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah dengan apa yang kalian amalkan Maha mengetahui. Dan bab tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahi aku ilmu. Tidak ada perintah untuk meminta tambahan-tambahan kecuali tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahi aku ilmu. Rabbi, tambahi aku ilmu. Wahai Rabbku, tambahi aku ilmu. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan dalam syarahnya tentang bab ini, qauluhu rabbi zidni ilman wadihud dilalah. Kata Ibn Hajar, kalimat rabbi zidni ilman sangat jelas pendalilannya tentang keutamaan ilmu. Lianna Allah ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi talab izdiyad min syai'in illa min al-ilm. Kata Ibn Hajar, sangat jelas sekali menunjukkan keutamaan ilmu. Karena Allah tidak pernah menyuruh kita untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wal muradu bil ilm. Dan perlu diketahui pula apa yang dimaksud dengan ilmu. Kata Ibn Hajar, al muradu bil ilm, yang dimaksudkan dengan ilmu adalah ilmu syar'i alladhi yufidu ma'rifata ma yajib ala al-mukallaf min amri dinihi. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i yang memberikan faedah mengenali apa yang wajib dikerjakan oleh seseorang hamba pada perkara agamanya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya. Itu dikatakan ilmu. Ilmu syar'i yang memberikan faedah mengenalkan pada mukallaf, pada seorang hamba yang sudah diperintah untuk beribadah, agar dia tahu perintah-perintah agama dalam ibadah-ibadahnya dan juga dalam muamalah-muamalah. Dan termasuk ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang Allah. Masih ucapan Ibn Hajar, ilmu billahi wa sifatihi, ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya. Wa ma yajib lahu min al-qiyami bi amrih, dan apa yang wajib dikerjakan dari hak-hak Allah, dan apa yang wajib dikerjakan dari hak-hak Allah seperti mensucikannya dari naqas dan memuliakannya dengan sifat-sifatnya. Wa madaru dzalika, dan lingkup ilmu ini pada tiga bidang ilmu, tafsir wal hadis wal fiqh. Ini khairul azab yang namanya ilmu. Maka kalau fiqhul waqi' gak masuk. Tapi itu kan perlu. Siapa yang bilang gak perlu? Perlu. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Artinya seorang alim dikatakan alim dengan ilmu yang dia punya dari ilmu fiqhnya, hadisnya, tafsirnya. Maka kalau dia tidak mengerti fiqhul waqi', kamu yang nyampaikan, ya syaikh, ya sadatul ulama, terjadi negeri kami begini, begini, begini. Sampaikan beritanya, sampaikan kejadiannya, kemudian alaihi fatwa, atas mereka fatwanya. Kan begitu. Masa mereka suruh baca koran? Wah, ulama tuh harus baca koran begitu supaya tahu keluar kayak. Qul inna a'udzubikumullahu min syarri ma yajib. Dan itu saya dengar sendiri dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika sedang gempar-gemparnya masalah fiqhul waqi'. Maka Syekh marah dan berbicara di majelisnya dan saya hadir menyatakan dengan masya Allah. Kata beliau, apakah saya harus baca koran? Apakah saya harus nonton berita? Kalian yang beritahu kami kalau ada berita, kami akan sampaikan fatwanya. Kami sibuk dengan mengkaji, mentalfis, menulis, membahas. Qanibudina azakumullah. Ta'limu ta'allum. Itu kesibukan mereka. Enggak sempat untuk yang gitu-gitu. Dan itu bukan cercaan bagi para ulama. Bukan suatu yang aib bagi para ulama. Enggak sempat mengetahui tentang berita-berita. Wajar bagi mereka. Kitanya yang mau tanya, sampaikan dengan jujur. Sampaikan dengan jujur. Kejadiannya begini, begini, begini. Jangan dengan dusta. Kalau dengan dusta, kemudian fatwanya salah, bukan salahnya para ulama. Tetapi salahnya mereka para kadzabun. Salahnya mereka para pendusta. Oleh karena itu, tidak diajarkan di dalam Islam untuk taklid dan membebek. Walaupun kepada para ulama, setiap mereka memberikan fatwa, kita dengarkan apa dalilnya, apa hujahnya, apa alasannya. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa para ulama adalah dalilun ila dalil. Apa itu? Dalilun ila dalil. Mereka adalah penunjuk jalan kita menuju dalil. Artinya bukan beliau atau bukan mereka menjadi dalil, tapi mereka menjadi petunjuk kita kepada dalil. Khana bin na'azakumullah, mereka yang menyampaikan oh masalah ini ada di ayat ini. Oh masalah itu ada dalam hadis ini. Oh itu seperti kejadian para sahabat yang begini. Dan fatwanya dari Rasulullah SAW begini. Sehingga kita tahu. Kadang-kadang gak terpikir oleh kita. Subhanallah. Ketika tanya pada para ulama, mereka bawakan riwayat dan kejadian dari salaf seperti ini. Pas. Karena mereka alim. Sedangkan kita gak ngerti apa-apa. Khonibidina azakullakum muslim yang sarmati. Tetapi kadang-kadang, dan jarang terjadi, kadang-kadang terjadi zallah, ketergelinciran para ulama. Dan biasanya ketika datang seorang mubtadi' dhal atau hizbi mutasattir yang menutup dirinya mengaku sebagai ahlu sunnah, datang dengan kadabat atau kadibat, datang kepada para ulama dengan kedustaan-kedustaan, terjadi begini, terjadi begitu, bagaimana fatwamu? Maka dibangun fatwa beliau rahimahullah atau hafizahullah sesuai dengan beritanya. Terjadi hal kesalahan. Maka kita tidak berburuk sangka pada para ulama, tidak menjatuhkan mereka. Mereka orang yang sebagaimana dikatakan tentang Rasulullah SAW, yaitu huwa udun. Qul udun khairin lakum. Ketika para munafikin bersumpah, aku wallahi begini, wallahi begitu. Percaya apa enggak percaya Rasulullah? Percaya. Ya sudah, dimaafkan. Yaghfirullahu lakum. Yaghfirullahu lakum. Di belakang munafikin bukan senang dipercaya itu. Tertawa. Huwa udun. Lihat. Orang ini gampang percaya. Apakah tercela Rasulullah SAW? Tidak. Allah turunkan ayat. Mereka berkata huwa udun. Qul udunu khairin lakum. Katakan pada mereka bahwa udunnya Rasulullah SAW baik buat kalian. Kita katakan yang sama ketika para ulama percaya pada mereka. Masih berita begini. Mereka masya Allah hatinya bersih. Percaya pada orang yang datang menyampaikan berita-berita. Tetapi ketika kita melihat ternyata berita itu salah, maka berarti fatwanya pun dalam keadaan salah. Maka ini kita terpaksa tidak menerima ucapan tersebut. Karena ini dibangun di atas berita yang salah. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Waqala, dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa yang namanya ilmu adalah ilmu syar'i, seperti tafsir, hadis, wal fiqh. Adapun ilmu yang lain, imma ilmu alat, pembantu. Bahasa Arab, pembantu untuk bisa memahami kitab-kitab para ulama. Demikian pula kaidah-kaidah pembantu untuk memahami fikih. Usul juga demikian. Semuanya dikatakan ilmu-ilmu alat. Yang membantu ilmu-ilmu tadi. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, dan masih dalam kitab Bukhari juga dikatakan bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Ini juga keutamaan para ulama. Bab siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Kemudian dibawakan dalam bab itu riwayat haddatsana Sa'id ibn Ufair qala haddatsana Ibn Wahab an Yunus an Ibn Shihab qala qala Humayd ibn Abdul Rahman sami'tu Muawiyah khatiban. Aku mendengar Muawiyah radhiyallahu taala anhu sebagai khatib berkhutbah. Yaqul, kemudian berkata dalam khutbahnya, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Aku hanya membagi, Allah yang memberi. Walan tazalu hadhil umma qa'imatan ala amrillah, dan akan tetap ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum, tidak merugikan mereka man khalafahum, tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Asyahid barakallahu fikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan atau dikatakan oleh Nabi, kalau menghendaki seseorang dengan kebaikan, dikasih ilmu. Kalau menghendaki seseorang dengan kebaikan, difaqihkan dia dalam agama. Tidak seperti itu dalam masalah dunia. Kalau Allah kehendaki padanya kebaikan, dikasih dunia. Tidak. Tidak menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yaj'aluhu ghaniyan. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, Allah akan jadikan dia kaya raya, banyak hartanya. Enggak bilang begitu. Dan kenyataannya, banyak para ulama yang tidak kaya, walaupun ada yang kaya. Demikian pula Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan masih menggadaikan baju besinya, alias punya hutang. Sehingga kalau harta tidak jadi ukuran. Tidak jadi ukuran. Orang yang kaya berarti dicintai oleh Allah. Orang yang miskin berarti dibenci oleh Allah. Tidak ada kaitannya dengan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kadang idza ahabba 'abdan ibtalahu, kadang Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah uji dia. Allah berikan musibah, Allah berikan ujian-ujian yang berat karena cintanya. Dan Allah banggakan di hadapan para malaikatnya, ini hamba. Dan tidak jauh dari kita kisah Nabi Ayyub alaihi salam yang tertimpa musibah demi musibah. Tapi sabar, beliau sangat sabar. Demikian pula sebaliknya, orang yang na'udzubillah dajjal, kadzab, bahkan musuh Allah, aduwullah wa aduwur rasul, aduwus sunnah, ternyata dibukakan dunia kepadanya sehingga dia menjadi kaya raya. Terjadi apa tidak terjadi? Terjadi. Sehingga jangan mengukur dengan ukuran dunia. Jangan mengatakan seperti orang-orang yang Allah kisahkan. Kalau mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia, qala rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Karena dia dapat rezeki banyak. Tetapi kalau dijadikan dia miskin, wa qadara alaihi rizqahu, dikurangi rezekinya, qala, dia berkata, rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku, merendahkan aku. Kala, kata Allah, tidak benar itu, tidak sekali-kali. Enggak ada kaitannya dengan itu. Kalau diberi kekayaan, Rabbi akraman, kalau diberi kemiskinan, Rabbi ahanan. Jangan, itu tidak jadi ukuran. Dunia la tusawi janaha ba'udah, dunia itu tidak mengimbangi sayap nyamuk sedikit pun, apalagi mau lebih dari itu. La tusawi janaha ba'udah, lau kanati dunia tusawi janaha ba'udah, kalau saja dunia itu memiliki nilai, memiliki nilai sesayap nyamuk saja, enggak akan diberikan pada orang kafir syurbatama, enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun, enggak akan dikasihkan kepada orang kafir. Kalau ada nilainya sesayap nyamuk saja, enggak akan dikasihkan kepada orang kafir. Tetapi karena enggak ada nilainya, Allah berikan pada orang fasik, Allah berikan pada orang kafir, Allah berikan pada orang rendah, Allah berikan pada dajjal, kadzab. Allah berikan pada fusaq, orang-orang fasik. Tapi berbeda dengan ilmu. Berbeda dengan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Maka kalau dia faqih, alim, berarti orang ini dikehendaki dengan kebaikan. Dan tentu yang namanya faqih, alim adalah yang beramal. Artinya yang menerapkan ilmunya. Tapi ada seorang yang alim, tetapi dia ternyata enggak dikehendaki dengan kebaikan. Bagaimana mungkin hadis ini salah? Tidak mungkin. Tetapi kejadian simpulan, ternyata dia tidak alim, tetapi dia hafal kutubus sittah, bahkan kutubus sittah tis'ah, bahkan dia hafal ini, hafal ini, hafal ini. Bukan itu seorang alim. Seorang alim yang di samping hafal, dia mengamalkan. Dan itu diucapkan oleh para salaf. Disebutkan dalam kitab Awal atau Talab oleh Syekh Barjas Ibn Abdul Salam, Syekh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim, menyatakan nukilan dari salaf, "Ar-rajul mazala aliman ma yata'allam." Seorang dikatakan alim selama dia terus belajar. Kalau dia berhenti belajar dan merasa dirinya alim, maka saat itu dia menjadi ajhalun nas, menjadi sebodoh-bodoh manusia. Demikian pula ucapan salaf yang menyatakan seorang dikatakan alim ma ya'mal bi'ilmihi. Seorang dikatakan alim selama dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, tidak dikatakan alim. Orang yang sudah tahu bahayanya sesuatu tapi dia kerjakan, bodoh apa pintar itu? Ya bodoh namanya. Bahkan bisa dikatakan dia lebih bodoh daripada yang jahil hakiki. Orang yang tidak tahu apa-apa, berbuat salah. Kasihan, bodoh dia. Tak ngerti dia. Jahil dia. Iya kan? Sekarang kedua, dia alim, dia punya ilmunya, dan dia mengerti dalil-dalilnya. Tetapi dia mengerjakan pekerjaan yang sama salahnya dengan si bodoh tadi. Apa kita kata orang ini? Kamu lebih bodoh lagi. Kamu sudah tahu tapi gak beramal. Kamu lebih jahil. Kenapa? Karena kamu mengerti bahwa ini hak tapi gak dikerjakan. Sehingga yang namanya alim, idza amila bi'ilmihi. Seorang dikatakan alim kalau dia mengamalkan ilmunya. Kalau ada seorang alim yang mengamalkan ilmunya, masya Allah, pada dirinya, pada keluarganya, maka kita pantas untuk iri. Ya Allah, ingin seperti dia. Boleh kita iri, tapi jangan dengki. Artinya kepingin seperti apa yang ada pada dia. Masya Allah, punya ilmu, amalnya saleh, akhlaknya luhur, hikmah, hakim. Masya Allah, kita iri kepada dia. Karena bila na'azakullakum muslim yang sahar mati, maka dikatakan man yuridillahu bihi khaira, berarti orang itu adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan faqih dalam agama. Fanzur barakallahu fikum ila hadzal haditsil adzim, lihatlah hadis yang mulia ini, bagaimana dijadikan oleh Rasulullah SAW al khairiyah, kebaikan pada ahlul fiqh wa ahlul ilmi wa ahlul hadith. ثم انظر كيف وضح الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم انهم حماة الدين وخراسه. Kemudian lihat pula kelanjutan hadisnya. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa mereka-mereka yang berilmu ini sebagai hurras, sebagai penjaga-penjaga agama, sebagai pelita-pelita dunia, sebagai pembimbing-pembimbing umat, yang zahirina alal haq, yang tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, tidak merugikan mereka, tidak membuat madarat mereka orang-orang yang menyisihi mereka. Istiqamah ala din, karena mereka ikhlas amalan mereka, dakwah mereka, ibadah mereka untuk Allah SWT, maka apapun yang mereka dapatkan permusuhan, penyelisihan, bahkan diacuhkan oleh sekian banyak orang, tidak ditolong, dibiarkan, tidak menjadikan mereka mundur, tidak menjadikan mereka berhenti. Mereka terus berdakwah, mereka terus beramal, mereka terus berjihad, mereka terus memperjuangkan agama, ilman wa amalan, secara ilmu dan beramal, ilmunya dan pengamalannya. Qanudina azzaullahu muslimin yang saya hormati. Demikian mereka para ulama yang merupakan humatiddin, penjaga-penjaga agama. Hurrasuhu, penjaga-penjaga agama. Al-munabiduna anhu ila qiyamis sa'ah. Fattaifah allati taqumu bid-din hum ahlul ilm. Mereka lah yang selalu membela agama. Setiap ada syubhat, mereka bantah. Mereka jawab. Setiap ada perkara-perkara yang disalahpahami, mereka luruskan. Setiap ada ta'wil-ta'wil batil, mereka jelaskan bahwa itu ta'wil yang batil. Tafsir ayat itu tidak kesana. Masya Allah, kalau tidak ada mereka, na'udzubillah. Jadi apa kita? Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, laulal ulama lakanan nas kal baha'im. Dan ini tidak terlalu berlebihan. Kata Hasan al-Basri, kalau tidak karena para ulama, kalau bukan karena para ulama, niscaya manusia seperti binatang ternak. Tidak berlebihan. Karena Allah SWT menggambarkan tentang orang yang sesat. Bagaimana keadaan mereka? Inhum illa kal an'ami balhum adal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Tapi kalau mereka, na'udzubillah, manusia tanpa ulama, apa yang terjadi? Laqala ma syaa man syaa ma syaa. Hah? Niscaya setiap orang bebas berbicara seenaknya. Menurut saya begini, menurut saya begitu. Masing-masing menyimpulkan dengan kebodohannya dan mereka bal. Kalau sudah bal, apa yang kita baca tadi? Kal an'ami balhum adal. Binatang ternak itu lihat lawan jenisnya langsung dia kawini, enggak tanya itu adik atau kakak, apa itu family atau bukan, apa itu mahram atau bukan mahram, enggak dibahas oleh sapi, enggak dibahas oleh mereka. Begitu ada makanan depannya langsung dimakan, tidak tanya ini milik siapa, halal atau tidak halal, iya kan, sapi. Maka para manusia-manusia tanpa bimbingan ulama, tanpa bimbingan ilmu, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mahram, mana yang bukan, mana yang boleh nikahi, mana yang tidak boleh nikahi, maka mereka terbimbing dengan ilmu, mereka menjadi orang-orang yang mulia. Tetapi tanpa bimbingan para ulama, lakana an-nas kal baha'im. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Qul ibn a'azam al-qawm muslim yang sahramati. Disebutkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, qad jazima al-Bukhari بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار. Imam Bukhari telah tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis-hadis tadi adalah para ulama ahlul athar, para ulama ahlul hadis yang mengerti athar-athar, riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah masih ucapkan Ibn Hajar. Wa qala Ahmad ibn Hanbal, in lam yakunu ahlul hadis fala adri man hum. Kalau mereka yang dimaksud bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Yang dimaksud dalam hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, para ulama ahlul hadis. Yang dikatakan, la tazalu ta'ifatun ummati zahirina al-haq, akan terus ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, ahlul hadis, ahlul athar. Kalau bukan mereka, fala adri man hum, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Kalau bukan ahlul hadis, ahlul athar. Bagaimana mereka menyatakan bahwa ahlul hadis, ahlul athar, kalau bukan mereka tidak tahu lagi siapa mereka? Karena tidak mungkin. Tidak mungkin mengikuti jejak salaf. Tidak mungkin mengikuti sunnah-sunnah Nabi kecuali melalui hadis-hadis yang diriwayatkan. Dan tidak mungkin mengetahui mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima. mana yang maudhu, palsu, mana yang lemah, mana tidak mengetahuinya kecuali ahlinya, ahlul hadis. Maka enggak mungkin bisa mencapai ucapan Rasul yang benar-benar sahih dari Rasulullah SAW, atau mengikuti asar salaf yang benar-benar sahih sanadnya dari salaf, tidak mungkin bisa mencapai itu kecuali para ahlul hadis, ahlul asar. Ahlul kalam hanya otak-atik otak mereka. Ahli filsafat hanya bermain lidah, bermain kata. Aqlaniyun, para rasionalis, menyimpulkan dengan pikiran mereka sendiri-sendiri. Maka jelas bukan mereka yang dimaksud. Karena yang akan selamat adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan yang mengikuti para sahabat. Siapa yang bisa mengikuti mereka? Orang-orang yang tahu ucapan mereka. Siapa yang tahu ucapan mereka yang sahih? Para ahlul hadis, ahlul athar. Oleh karena itu Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad rahimahullah dan juga Qadhi Iyad menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah ahlus sunnah, pemegang-pemegang sunnah. Wa man ya'taqid madhhab ahli al-hadis, dan orang-orang yang meyakini madhabnya ahlul hadis, mereka para ulama, mereka ahlul hadis, mereka ahlul hadis. Lah kita masuk ke mana? Siapa yang kata najiyah? Ahlul hadis. Kalau bukan para ulama ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Itu firqatun najiyah. Siapa ta'ifatul mansurah? Dijawab dengan sama. Ta'ifatul mansurah, para ulama, para ahlul hadis. Kalau bukan mereka, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Siapa yang yuridillahu bihi khairan? Siapa yang dikehendaki orang itu dengan kebaikan oleh Allah? Para ulama, ahlul hadis. Dan terus, kita masuknya mana? Fadhilina azakumullah. Kita kan bukan ulama. Maka dijelaskan oleh Qadhi Iyad rahimahullah. Mereka para ulama ahlul hadis dan orang-orang yang mengikuti madhab para ahlul hadis, yang mengikuti jalan mereka, mengikuti bimbingan mereka. Dari sinilah asyahid, pembuktian apa yang sedang kita bahas. Menjadi saksi, menjadi bukti apa yang sedang kita bahas, bahwa kita harus bersama para ulama. Karena disebutkan akan selamat para ulama. Yang disebutkan orang yang diinginkan kebaikan dengannya, para ulama. Yang dijelaskan orang yang dikatakan ta'ifah mansurah, ta'ifah yang selalu ditolong, yang tegak di atas kebenaran, para ulama. Maka kita barakallahu fikum harus berjalan bersama mereka, mengikuti bimbingan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk atau dimasukkan bersama mereka. Walaupun kita tidak bisa seperti mereka 100%, kita jauh di bawahnya, tapi upaya kita sudah ada nilainya sisi Allah SWT. Sebagaimana apa yang pernah dikatakan, kalau kita enggak bisa mengikuti mereka-mereka, para ulama, para salaf yang sudah lebih dulu dengan kuda-kuda mereka yang gagah, lebih cepat, kita enggak mungkin mengejar mereka. Tetapi walaupun kita dengan keledai yang lambat, tapi kalau jalannya di jalan mereka, insya Allah kita mati dalam keadaan niat kita berjalan di jalan mereka, Allah gabungkan dengan mereka. Itu kata tabi'i. Baik, kalau kita mungkin lebih parah dari itu, kita merangkak lebih lambat dari keledai tadi. Tetapi kalau kita merangkaknya di jalan mereka, insya Allah digabungkan bersama mereka. Satu hadis kita amalkan, satu riwayat dari para salaf, dari para ulama, kita kerjakan. Kita pegang kuat-kuat. Adu alaiha bin nawajid. Gigit dengan geraham kita. InsyaAllah akan digabungkan kita bin niyah, dengan niat kita bersama mereka. Karena innamal a'malu bin niyat. Karena semuanya amalan tergantung niat-niatnya. Khana bin a'azakullah. Qabusmiya sarmat. Disebutkan juga rahimahullah mafhumul hadis yang dipahami dengan hadis tadi, masih ucapan Ibnu Hajar, anna man lam yatafaqqah fi din ay la yata'allam qawaid al-islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurima al-khair. Maka yang dipahami dari hadis tadi, mafhum mukhalafahnya, mafhum sebaliknya, berarti siapa yang tidak bertafaqquh, tidak mempelajari agamanya, tidak mempelajari kaedah-kaedah Islam, tidak mempelajari ilmu-ilmu agama, din, Quran dan Sunnah, dan tidak pula mempelajari kaedah-kaedah untuk mencapai furu', cabang-cabang dari fiqh Islam, faqad hurimal khair, berarti orang itu terhalang dari kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Berarti hurima al khair, berarti dia terhalang dari kebaikan dan tidak diinginkan oleh Allah dengannya kebaikan. Waqad akhraja Abu Ya'la, disebutkan oleh Abu Ya'la riwayat yang tadi sama, tetapi ada ziyadah, ada tambahan kalimat. Wa man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bihi, dan siapa yang tidak bertafaqquh dengan agama, maka Allah enggak pedulikan dia. Tetapi riwayatnya lemah, dhaif. Kata Ibn Hajar, wal makna sahih. Maknanya sahih karena terkandung dalam mafhum yang di atas. Siapa yang dikehendaki dengannya kebaikan, maka dia faqih dalam agama, difaqihkan dalam agama. Berarti mafhumnya, siapa yang tidak bertafaqquh berarti tidak diinginkan dengannya kebaikan. Qanibina azakumullah, disebutkan pula riwayat yang lebih jelas, kalimat la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi. Kata Imam Bukhari rahimahullah, bab qaulun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bab ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan tetap ada sekelompok dari umatku yang zahirina alal haqq, yang tegak di atas kebenaran. Wahum ahlul ilmi. Ya, apa yang kita katakan tadi tetap ditafsirkan ulama. Kamu dan saya enggak disebut-sebut. Yang disebut ulama terus, ahlul hadis, ahlul athar, para ulama. Maknanya ada pun yang lain, tinggal dilihat ngikut para ulama atau tidak. Tinggal lihat berjalan bersama siapa, berjalan bersama ahlul kalam, maka dia bersama mereka bang. Kalau dia berjalan bersama ahlul bidah wa ahlul ahwa, maka dia menjadi ahlul ahwa, ahlul bidah. Tapi kalau dia berjalan bersama para ulama, minta bimbingan dari para ulama, mengambil fatwa dari para ulama, bertanya kepada para ulama sesuai dengan perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka akan digabungkan bersama mereka. Dan disebutkan pula dengan lafaz yang lain, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqqi mansurun. Mansurun, dimenangkan dan ditolong. Farina azakumullah. Walaupun mereka secara fisiknya sepertinya kalah, ditangkap, dicambuk, disiksa di zaman pemerintahan Makmun, tetapi hujahnya tetap menang. Dalil-dalilnya tetap menang. Hujah-hujah mereka qati'ah, hujah-hujah mereka qawiyah, hujah-hujah mereka enggak pernah kalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Makanya enak kalau kita berpegang dengan ucapan para ulama ahlus sunnah, enggak pernah ada keraguan. Al-haq wadih, kebenaran itu sangat jelas gamblang, dalil-dalilnya sangat jelas gamblang, enggak ada yang meragukan sedikit pun. Tetapi segala macam ucapan-ucapan yang kelihatannya seperti dalil yang dipegang oleh ahlul ahwa, ternyata semuanya syubhat. Syubhat di samping mengandung dua makna, makna benar, makna salah, syubhat juga bermakna sesuatu yang meragukan. Enggak ada yang yakin mereka. Ngomong tapi hati kecilnya enggak yakin. Kayaknya apa iya begini, apa iya begini. Beda dengan ahlus sunnah, berbicara dengan yakin. Khairuddin a'azakumullah, karena mereka memegang syubhat, sedangkan ahlus sunnah memegang qaulullah wa qaulur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وأخرج أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في الحجة بسنده dengan sanadnya kepada Ahmad ibn Sinan أنه قال عن قول النبي, bahwa beliau berkata tentang ucapan Nabi, لا تزال طائفة أمتي إلى آخر الحديث, kata beliau, هم أهل العلم أصحاب الآثار. Bukan cuma Imam Bukhari, ternyata disebutkan Ahmad ibn Sinan رحمه الله juga menafsirkan bahwa ahlul hadis adalah bahwa Taifatul Mansurah adalah para ulama ahlul hadis Allah yang Rasulullah gambarkan la tazalu, akan terus ada, akan terus ada, enggak pernah kosong. Sehingga kita tidak berbicara tentang khayal. Oh, ini para ulama, kita pegang ulama, ada enggak Ustaz sekarang? Enggak ada. Itu namanya kita bicara khayal. Ya ada. Dan enggak pernah kosong. Mana la tazal artinya tidak bergeser. Enggak pernah kosong, akan terus ada sekelompok dari umatku. Mungkin kadang banyak, mungkin juga kadang sedikit. Tetapi tetap ada. Tetap ada. Sampai kapan? Hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya urusan Allah. Yang kata Syekh Shalal Fauzan hadirullah dalam syarah Aqidah Al-Wasathiyah di akhir kita menyebutkan bahwa akhir dari perjalanan Taifatul Mansurah berakhirnya adalah ketika datangnya angin yang lembut. Sebelum terjadinya hari kiamat, datang angin yang lembut. Lebih lembut dari sutra, lebih harum dari misik. Tidaklah seseorang yang memiliki iman walaupun sebiji darah kecuali dimatikan oleh angin tersebut. Setelah itu, tidak ada lagi di dunia ini orang-orang yang beriman. Bahkan la yuqalu Allah, Allah, bahkan tidak disebut kalimat Allah sama sekali. Wa fihim qamatul qiyamah, dan pada mereka terjadinya hari kiamat, pada umat manusia yang sudah tidak kenal Allah sama sekali. Ini sudah tidak ada lagi Taifatul Mansurah. Tapi sebelum adanya angin yang lembut tadi, tetap ada Taifatun min ummati zahirina 'alal haq. Qul inna a'udzubikum min syarril mati. Qala, dikatakan oleh Imam Bukhari juga dalil yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan para ulama adalah kata Imam Bukhari bab wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata wa ma amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam biluzumil jama'ah wa hum ahlul ilmi. Kenapa kok judul bab, judul babnya di bawah? Karena Imam Bukhari terlihat fikihnya adalah pada judul-judul bab. Bawakan hadis-hadis-hadisnya, kesimpulannya jadikan judul bab. Kesimpulan beliau, fiqih beliau, dijadikan judul bab. Bab tentang ayat Allah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Yang paling adil. Dan juga perintah Nabi untuk tetap bersama jamaah. Wa hum ahlul ilmi, yaitu para ulama. Yaitu para ulama. Disuruh bersama jamaah, ya ini bersama ulama. Subhanallah. Ketika ditanya seseorang dari salaf, siapa jamaah? Qala Abu Bakar wa Umar. Mereka sudah wafat, mereka sudah meninggal. Siapa yang dimaksud jamaah? Kalau gitu fulan wa fulan, disebut dua ulama yang terbesar saat itu. Sanajazakumullah. Kok ulama yang disebut? Karena memang diantara tafsir makna bergabung bersama jamaah artinya bergabung bersama para ulama. Sebab siapa yang memisahkan diri dari para ulama, maka dia syadza. Man syadza syadza fi an-nar, siapa yang nyeleneh, dia akan nyeleneh dalam neraka. Siapa yang berbeda sendiri dari para ulama, dia akan sesat. Barakallahu fikum. Karena keluar dari jamaah, maka tetaplah bersama jamaah. Wa hum ahlul ilmi. Kemudian dibawakan hadisnya. Qala haddatsana Utsman ibn Mansur, qala haddatsana Abu Usama, qala haddatsana Al-A'mash, qala haddatsana Abu Shalih an Abi Sa'id Al-Khudri. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yuja'u bi Nuh yawm al-qiyamah. Didatangkan Nabi Nuh alaihi salam pada hari kiamat. Fayuqalu lahu, kemudian ditanyakan kepadanya, hal ballam, apakah engkau sudah menyampaikan? Maka Nabi Nuh menjawab, na'am ya Rabb, iya, aku sudah menyampaikan. Fatus al ummatuhu, kemudian umatnya ditanya, apakah benar Nabi Nuh ini sudah menyampaikan? Umatnya menjawab, tidak. Ma ja'ana min nadhirin, enggak datang kepada kami pemberi peringatan pun. Enggak datang kepada kami satu pemberi peringatan pun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man syuhuduk, siapa saksi-saksimu wahai Nuh alaihissalam. Siapa saksi-saksimu? Kok kamu mengatakan sudah menyampaikan? Ternyata mereka menyatakan belum. Siapa saksimu? Maka Nabi Nuh menjawab alaihi salam, Muhammadun wa ummatuh. Saksinya adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Maka didatangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayujabikum, kata Nabi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian didatangkan. Fatashhaduna, maka kalian mempersaksikan bahwa Nabi Nuh benar-benar telah menyampaikan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan umat yang tengah, ai adil. Maknanya tengah-tengah, adil. Allah jadikan kalian umat yang adil, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi untuk manusia. Wa yakunu ar-rasul 'alaikum syahida, sedangkan rasul menjadi saksi untuk kalian. Allah perhatikan, kalian didatangkan sebagai saksi-saksi, sedangkan Nabi menjadi saksi buat kalian. Taib, siapa yang menyaksikan bahwa Nuh telah menyampaikan? Al-juhala atau al-ulama? Tentunya ulama hukum, orang-orang alimnya. Kalau orang jahil tidak tahu, katanya. Maka saksi-saksinya adalah para ulama dari umat ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, wal wasat al adl. Yang disebut dengan wasata adalah yang adil. Wa hasil ma fil ayah, dan kesimpulan ayat ini, al-imtinan bil hidayati wal adalah. Kesimpulan ayat ini adalah Allah menunjukkan pemberiannya, menunjukkan mannya, dan Allah berhak untuk mengungkit kebaikan-kebaikannya pada kalian agar kalian bersyukur, yaitu al-hidayah wal-adalah. Allah berikan hidayah dan Allah berikan keadilan sebagai saksi-saksi. Amma qawluhu, ada penurusan atau kalimat berikutnya ila akhirihi, maka itu dikatakan kaitannya dalam hadis tidak jelas. Tetapi ka'annahu min jihatis sifat al-madhkurah wahiyal adalah, sepertinya dari sisi sifatnya bahwa mereka memiliki keadilan. Wal adalah kanat ta'ummul jami', keadilan ini mencakup seluruhnya. Asyara annahu minal 'am alladhi urida bihi al-khas, walaupun kalimatnya 'am, umat Muhammad, tapi yang dimaksud dengannya khas. Al-'am urida bihil khas, atau dengan bahasa lain al-umumul mukhassas. Kalimat 'am tapi sudah dikhususkan umat Nabi Muhammad, tapi sungguhnya bukan seluruhnya, tetapi khusus para ulama-nya, orang-orang yang berilmunya. Demikian barakallahu fikum, sebagai nasihat penting bahwa kita enggak bisa berpisah dari para ulama dan bisa berjalan sendiri. Jangan gegabah, jangan lancang menyimpulkan sesuatu, apalagi yang ta'ummul balwa, yang berkait dengan sekian banyak umat, berkait dengan banyak orang. Hati-hati, jangan gegabah, jangan lancang, jangan sembarangan. Tanyakan dulu pada mereka, para ulama, sebelum menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا كتاب الحمد لله لا اله الا الله اشكرك واطلبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.